Tidak kau rasa rinduku membara? Hatiku pun tersiksa rindumu. Apa daya diriku merana? Kembali sungguh hatiku pun rindu menjamu. Bayangan kasih menjelma di relung hatiku, cinta mengharap selalu engkau setia. Andainya dapat kau rasa hatiku menjadi rindu, tak mungkin kau tinggal aku sepi sendiri tanpamu kasih. Aku kan terus menanti sampai kau kembali. Cintaku pasti menunggu hadirmu, ku rindu. Apa kabar kau di sana? Rindukah kau padaku di sini? Sekian lama terpisah, hati gundah merana. Bila masa tidak kau rasa rinduku membara? Hatiku pun tersiksa rindumu. Apa daya diriku merana? Bayangan kasih menjelma menyapa kenangan kita. Di relung hatiku, cinta mengharap selalu engkau setia. Andainya dapat kau rasa hatiku